Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ikhwana fi din, a'azakumullah. Kita lanjutkan kajian tafsir surah Al-Isra. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa imma tu'ridanna anhum. Dan jika engkau berpaling dari mereka, yakni sanak kerabat, fakir miskin dan ibnu sabil, ibtigha'a rahmati min rabbik, karena mengharap rahmat dari Rabbmu. Tarjuha, yang engkau harapkan. Fakullahum qawlam maysura, maka ucapkan kepada mereka perkataan yang mudah. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika. Janganlah engkau menjadikan tanganmu terbelenggu di lehermu. Wala tabsudha kullal basti. Dan jangan pula engkau membentangkan lebar-lebar tanganmu. Fatak udama luma mahsura, yang menyebabkan engkau terduduk dalam keadaan mencela dirimu sendiri dan rugi. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Sesungguhnya Rabbmu membentangkan rezeki bagi yang Dia kehendaki dan menentukan sedikit rezeki bagi yang Ia kehendaki. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui dan Maha melihat hamba-hambanya. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahu taala, wa qala huna, wa la taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika. Kinayatun an siddatil imsaqi wal bukhli. Wala tabsutha kullal basti. Fatunfiku fima la yambagi. Au ziyadatan ala ma yambagi. Fatak uda in fa'alta dalika maluman, ay tulami ala ma fa'alta mahsuran, ay hasir al-yadi farighaha, fala baqiya ma fi yadika min al-ma'u wala khalafahu madkhun wa thana'un. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah engkau menjadikan tanganmu terbelenggu di lehermu. Itu adalah ungkapan betapa orang itu sangat menahan uangnya dan bakhil. Dan janganlah engkau bentangkan tanganmu selebar-lebarnya. Yakni engkau gunakan uangmu dalam perkara yang tidak semestinya. Atau terlalu berlebihan dari apa yang semestinya. Yang menyebabkan engkau terduduk jika melakukan itu dalam keadaan tercela. Yakni engkau mencela perbuatanmu sendiri dalam keadaan rugi. Rugi tangannya artinya tangannya sudah enggak pegang apa-apa. Tidak tersisa di tanganmu harta. Dan engkau juga tidak mendapatkan pujian. Wahadal amru bi'ita'i dil qurba ma'al kudra wal ghina. Perintah ini, yakni perintah memberikan hak sanak kerabat jika kita dalam kondisi mampu dan kaya. Fa'amma ma'al udmi atau ma'al adami au ta'assurin nafaqatil hadirah. Fa'amara ta'ala ay yuraddu raddan jamila. Faqala wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbik tarjuha. Ay tu'ridu an i'ta'ihim ila waqtin akhar tarju fihi minallah taysir al-amri. Faqul lahum qawlan maysura ay latifan birkin wa waqtin bil jamil. Inda sunuhil fursah wa'tidarin bi'adamil imkani fil waqtil hadir liyanqalibu anka mutmainnatan khawatiruhum kama qala ta'ala qawlum ma'rufun wa maghfiratun khair min sadaqatin yatba'uha ada. Nah, adapun dalam keadaan tidak punya, atau kesulitan untuk memberi nafkah saat itu, maka Allah memerintahkan agar mereka ditolak secara baik-baik. Allah berfirman, jika engkau berpaling dari mereka karena mengharap rahmat dari Rabbmu yang sangat engkau harapkan. Artinya engkau berpaling tidak memberi mereka naam saat itu, tapi masih ingin memberi mereka di waktu yang lain, yang mana engkau berharap pada waktu lain itu Allah Subhanahu wa taala mempermudah urusanmu. Maka katakan kepada mereka dengan ucapan yang mudah. Yakni ucapan lemah lembut dan janji yang baik. Nah, ketika masih belum sempat atau uzur dikarenakan tidak memungkinkan untuk memberi mereka nafkah pada waktu itu, supaya mereka segera meninggalkanmu dalam keadaan tenang pikirannya. Seperti Allah Ta'ala berfirman, ucapan yang baik dan minta maaf, minta ampun lebih baik daripada memberi sedekah tapi disertai dengan kata-kata yang menyakitkan. Wa hadza aidan min lutfillahi ta'ala bil ibad amarahum bintidai rahmah wa rizqi minhu li'anna intidara dhalika ibadah wa kadhalika wa'duhum bisadaqah wal ma'ruf inda tayassur ibadatun habiratun li'anna alhamma bifi'lil hasanati hasanatun wa lihada yambagi lil insani ayaf'ala ma yaqdiru alaihi minal khair wa yanwi fi'la ma la yaqdir alaih liyusaba ala dhalik wa la'allallahu yuyassirhu lahu bisababi rajaihi. Ini juga menunjukkan betapa Allah lemah lembut kepada hambanya. Allah memerintahkan mereka untuk menunggu kedatangan rahmat dan rezeki dari Allah. Karena menunggu kedatangan rahmat dan rezeki dinilai sebagai ibadah. Demikian pula, menjanjikan kepada mereka untuk diberi sedekah atau diberi sesuatu yang baik ketika nanti dapat kemudahan, juga dinilai sebagai ibadah saat itu. Karena keinginan untuk melakukan sesuatu sudah dinilai. Keinginan untuk melakukan kebaikan sudah dinilai sebagai satu kebaikan. Oleh sebab inilah, semestinya manusia berusaha melakukan kebaikan yang mampu ia lakukan. Dan berniat melakukan kebaikan yang belum mampu ia lakukan. Agar niatnya tadi diberi pahala. Dan semoga Allah memberi dia kemudahan untuk bisa melakukannya. Dengan sebab harapannya yang sangat tinggi. Thumma akhbara ta'ala annahu yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadih. Wa yaktirhu wa yudhayyikuhu ala man yasha'u hikmatan minhu. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Fa'zihim ala ma ya'lamuhu salihan lahum. Wa yudabbiruhum bilutfihi wa karamihi. Kemudian Allah Ta'ala mengkhabarkan bahwa Allah lah yang membentangkan rezeki untuk hamba yang Allah kehendaki. Allah menakdirkan mempersempit rezeki bagi hamba yang Allah kehendaki. Sebagai bentuk kebijaksanaan dari Allah. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dan maha melihat hamba-hambanya. Allah membalas mereka sesuai dengan ilmunya Allah. Demi kebaikan mereka sendiri. Allah mengurus dan mengatur urusan hambanya. Dengan kelembutan dan kemuliaannya. Wallahu ta'ala bissawab. Setelah kita membaca ayat yang ke-27 sampai yang ke-30 dari surah Al-Isra, 28 sampai 30 dari surah Al-Isra, maka di sini kita bisa mengambil beberapa faedah. Fiha fawaid. Al-faidatul ula. fi sababi nuzuliha, ini terkait dengan sebab turunnya ayat ini. Qala Ibnu Zaid, berkata Ibnu Zaid, nazalatil ayatu fi qaumin kanu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ya'ba ayyutiyahum, li'annahu kana ya'lam minhum nafaqatal mali fi fasadin, li'annahu kana ya'lamu minhum nafaqatal mali fi fasadin. Fakana ya'ridu anhum, raghbatan fil ajri, fi man'ihim. Raghbatan fil ajri, fi man'ihim. Li'alla yu'inahum ala fasadihim. Li'alla yu'inahum ala fasadihim. Dakarahu Al-Qurtubi fi tafsirihi. Dakarahu Al-Qurtubi fi tafsirihi. Sebab turunnya ayat ini ialah seperti yang disampaikan oleh Ibnu Zaid. Ayat ini turun berkaitan dengan sekelompok orang yang biasa meminta harta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun Rasulullah tidak mau memberikan harta kepada mereka, dikarenakan beliau tahu ternyata mereka menggunakan harta itu untuk berbuat kerusakan. Maka beliau berpaling dari mereka dengan mengharap dapat pahala karena bisa mencegah mereka supaya tidak membantu mereka untuk berbuat kerusakan. Nah, baik. Jadi jelas ya, ada beberapa orang datang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam minta harta kas Baitul Mal. Ternyata Rasulullah mengetahui mereka ini biasa menggunakan harta pemberian untuk melakukan kerusakan di muka bumi, untuk maksiat atau yang lain. Maka beliau tidak memberikan harta kepada mereka. Beliau berharap tindakan itu berpahala, karena mencegah mereka menggunakan harta untuk berbuat kerusakan. Nah, turunlah ayat ini, yang mana ayat ini jelas menunjukkan wa imma tu'ridanna anhum, jika engkau berpaling dari mereka yang tidak memberi ibtigha'a rahmati min rabbik tarjuha, dengan mengharap rahmat dari Rabbmu yang sangat engkau harapkan, faqul lahum qawlam maysura, maka katakan kepada mereka perkataan yang baik. Nah, al-fa'idatu asaniyah, al-amru bi'ita'i dzil qurba ma'al qudrah wal ghina. Fa'amma ma'al adami au ta'assurin nafaqatil hadirah fa'amarahu ta'ala fa'amara ta'ala ayyu raddu raddan jamilah. Nah, jadi perintah untuk memberi harta kepada sanak kerabat itu jika kita mampu dan kaya, ya. Adapun kalau kita dalam keadaan tidak punya atau dalam kondisi masih kesulitan saat ekonominya, maka Allah Ta'ala memerintahkan untuk menolak permintaan sanak kerabat dengan cara yang baik-baik. Tidak memberi mereka dengan cara yang baik-baik. Baik. Al-faidatu asalisah, qauluhu ta'ala faqul lahum qawlam maysura. Qala Abu Ubaidah, qala Abu Ubaidata layyinan hayyinan, wa huwa minal yusri. Taib. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, maka katakan kepada mereka dengan perkataan yang dimudahkan. Berkata Abu Ubaidah, yang dimaksud qaulan maisuran ialah layyinan, hayyinan, lemah lembut dan mudah diterima. Wa huwa minal yusri, dan ini merupakan bentuk kemudahan dalam menyampaikan sesuatu. Jadi kalau kita memang biasa ngasih sanak kerabat atau fakir miskin, Tapi qadar wa masafa'al, suatu ketika kita dapat ujian. Ekonomi semakin sempit, penghasilan semakin berkurang, sehingga kita belum bisa membantu mereka. Maka kita hendaknya minta udzur kepada mereka, belum bisa bantu, dan menyampaikannya dengan ucapan yang baik, yang lemah lembut, yang bisa dipahami. Nah, supaya mereka segera kembali pulang dalam keadaan pikirannya tenang, ya. Daripada kita terpaksa ngasih sambil ngomel-ngomel, ya. Nah, pulang, kasih, ya. Gak tahu kondisi sulit, datang saja, ya. Nah, sumpah aku. Kita ngasih sambil nyakiti hati orang yang dikasih, itu termasuk perbuatan dosa. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khair min shadaqatin yatba'uha adah. Ucapan yang baik atau memberi maaf atau mengampuni itu lebih baik daripada memberikan sedekah tapi disertai dengan ucapan yang menyakitkan hati orang yang menerima sedekah itu. Nah, walaupun diterima juga ya, tapi pulang dalam keadaan hatinya sakit. Ini enggak boleh. Bisa menyebabkan sedekah kita, infak kita batal. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-faidah tu Arabiah. Qauluhu ta'ala wa la taj'al yadaka maghlulatan ila unukika. Qala al-Qurtubi rahimahullah, hadha majazun. Hadha majazun. Abbar, pakai ain. Abbar bihi anil bakhili. Abbar bihi anil bakhili. Alladhi la yakdiru min qalbihi ala ikhraji syai'in min malihi. Ala ikhraji syai'in min malihi. Fadharaba lahu masalal ghulli. Masalal ghulli. Alladhi yamna'u minat tasarrufi bil yadi. Fadharaba lahu masalal ghulli. Alladhi yamna'u minat tasarrufi bil yadi. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika. Janganlah engkau menjadikan tanganmu terbelenggu di lehermu. Ungkapan ini adalah ungkapan peribahasa atau kiasan yang dipakai untuk menggambarkan keadaan orang yang bakhil, yang mana hatinya sampai tidak puasa, tidak mampu untuk mengeluarkan sedikit pun hartanya. Kemudian dibuatlah permisalan seperti belenggu atau rantai yang mencegah tangan untuk beraktivitas. Nah, kalau tangan dirantai, dibelenggu, diikat di leher, itu tangan enggak bisa berbuat apa-apa, enggak kuasa ya untuk melakukan apa-apa. Begitulah gambaran orang yang bakhil. Hartanya banyak, tapi seolah-olah dia tidak mampu berbuat apa-apa dengan hartanya. Enggak keluar sepeser pun. Ya. Nah, seolah-olah dia enggak mampu untuk mengeluarkan uangnya itu sepeser pun. Seperti tangan yang tidak mampu berbuat apa-apa ketika dirantai atau dibelenggu kemudian diikat di leher. Qala As-Sa'di rahimahullah, wa qala huna wa la taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika kinayatun an syiddatil imsaqi wal bukhli. Di sini Allah Ta'ala berfirman, janganlah engkau menjadikan tanganmu terbelenggu di lehermu, adalah ungkapan betapa beratnya, betapa kuatnya orang itu menahan hartanya dan betapa bakhilnya. Nah, baik, kita lanjutkan setelah azan Isya. Baik, kita lanjutkan. Barakallahu fikum. Al-fa'idatu al-khamisah. Qauluhu ta'ala wa la tabsudha kullal basti. Qala al-Qurtubi rahimahullah, baraba bastol yadi, baraba bastol yadi masalan lizahabil mali, baraba bastol yadi masalan lizahabil mali. Fa inna qabdal qafi yahbisu ma fiha. Fa inna qabdal qafi yahbisu ma fiha. Wa bastaha yudhibu ma fiha. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, wala tabsudha qulal basti, janganlah engkau membentangkan tanganmu selebar-lebarnya. Berkata Al-Qurtubi rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala membikin permisalan membentangkan tangan sebagai ungkapan lenyapnya harta. Karena menggenggam telapak tangan itu adalah ungkapan menahan harta. Berarti membentangkan tangan menyebabkan hilangnya harta. Nah, qala As-Sa'di rahimahullah, wala tabsudha kullal basti fatunfiku fima la yambaghi aw ziyadatan ala ma yambaghi. Maka berkata As-Sa'di rahimahullah, janganlah engkau membentangkan tanganmu selebar-lebarnya. Maksudnya engkau menggunakan hartamu untuk perkara yang tidak baik, yang tidak semestinya, atau berlebih-lebihan dari yang semestinya. Nah, bahasa yang lebih simpel adalah al-israf wa tabdir, ya, berlebihan dan pemborosan. Baik. Al-fa'idatu as-sadisah, faedah yang keenam. Qauluhu ta'ala fataq'uda maluman mahsura. Qala Ibnu Arafata, qala Ibnu Arafah yaqul la tusrif wala tutlif. La tusrif pakai sin biasa. La tusrif wala tutlif pakai tak. Wala tutlif malaka fatabqa mahsuran. Fatabqa mahsuran mungkati'an anin nafakoti watasorufi. Mungkati'an anin nafakoti watasorufi. Kama yakunu al-ba'irul hasiru. Kama yakunu al-ba'iru al-hasiru. Wahuwa alladhi dhahabat quwwatuhu. Wahuwa alladhi dhahabat quwwatuhu. Fala imbi'asa bihi. Falam bi'asa bihi. Qala Ibnu Arafah yaqulu la tusrif wa la tutlif malaka fatabqa mahsuran munqati'an anin nafaqati wattasarrufi kama yaqulul ba'irul hasiru wa huwa alladhi dhahabat quwwatuhu falam bi'ata fihi. Zakarahu al-Qurtubi fi tafsirihi. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, fataquda maluma mahsura, yang menyebabkan engkau terduduk dalam keadaan mencela dirimu sendiri dan rugi. Berkata Ibnu Arafah, makna firman Allah ini ialah Allah berfirman, janganlah kamu berlebih-lebihan. Jangan pula menghabiskan hartamu yang menyebabkan engkau rugi, tidak bisa berinfak lagi, tidak bisa pakai uang lagi. Seperti ucapan al-ba'irul hasir, unta yang rugi itu maksudnya ialah unta yang hilang kekuatannya sehingga tidak bisa bangun lagi, ya. Nah, di unta kalau sudah lemes, enggak punya kekuatan, enggak bisa bangun, itu disebut dengan al-ba'irul hasir. Nah, barakofikum. Ini disebutkan oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Al-fa'idatu as-sabi'ah. Qauluhu ta'ala Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Fihi bayanun. Ala anna rizqa. Muqaddarun indallahi. Wa annahu ta'ala yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadih. Wa annahu ta'ala yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi. Wa yuqaddiruhu. Wa yudayyikuhu. Ala may yasha'u hikmatan minhu. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Rabbmu membentangkan rezeki bagi siapa saja yang Ia kehendaki dan mempersempit rezeki bagi yang Allah kehendaki. Di dalam firman Allah ini terdapat penjelasan bahwasanya rezeki itu sudah ditentukan, ditakdirkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwa sungguhnya Allah taala membentangkan rezekinya untuk hamba yang Ia kehendaki. Mempersempit rezeki itu bagi siapa saja yang Allah kehendaki sebagai bentuk kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Barakallahu fikum. Sehingga mintalah rezeki kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dapat banyak bersyukur, dapat sedikit, ya tetap bersyukur, ditambah dengan kesabaran. Tidak ada keluhan. Karena itu semuanya sudah apa ini? Ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dapat sedikit, kita harus husnudzan kepada Allah. Mungkin Allah memberi hikmah di balik ini semua. Ya, ada hikmah di balik ini semuanya. Mungkin kalau saya sekarang dijadikan sebagai orang kaya, enggak bisa seperti ini, ya. Nah, enggak bisa ibadah, enggak bisa menuntut ilmu dan lain-lain. Jadi kita harus menerapkan prinsip husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika rezeki kita sedang apa ini? Sempit. Barakallahu fikum. Taib. Innahu kana bi ibadi khabiran basira. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha melihat hamba-hambanya. Wallahu taala a'lam bissawab. Jazakallahu khair atas tahunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kita istiqomahan dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.